الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, نعم, kita masih melanjutkan syurut as-salah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala, kita sampai pada pembahasan tentang furudul wudu. Iya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu dalam ya Syarhul Mumti', beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan furud di sini, kata beliau, adalah arkan. Iya. Furud jamak dari fard. Yang dimaksud di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah al-arkan, yakni rukun. Ya, rukun-rukun dalam al-wudu. Ya, telah kita baca matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan arkanul wudu yang beliau sebutkan ada 6. Iya, yang telah disebutkan pada matan. Nah, kita baca yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kata beliau, atau sebelumnya kemarin kita sebutkan bahwasanya mencuci anggota wudu itu yang sempurna berapa? 3 kali 3 kali. Iya, yang sempurnanya adalah 3 kali 3 kali. Adapun yang wajib adalah 1 kali. Ya, yang wajib adalah mencuci anggota wudu 3 kali. Kan tapi datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa hadis, ya, beliau pernah berwudu 1 kali 1 kali, dan beliau pernah berwudu marrotain, ya, 2 kali 2 kali, dan beliau pernah berwudu salasan 3 kali. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, iya, al-wudu al-kamil adalah salasan. Wudu yang sempurna adalah 3 kali. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, al-awwal, iya, beliau membahas rukun yang pertama adalah ghuslul wajhi. Iya, yang pertama dalam berwudu adalah mencuci wajah. Qala wa hadduhu tulan min manabiti sya'ri ra'si ila mastarsala min al-lihyah. Iya, dan di sini disebutkan khilaf oleh para ulama tentang batasan wajah. Iya, di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwasanya batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Iya, tempat tumbuhnya rambut sampai, kata beliau, mastarsala min al-lihyah. Apa yang terurai dari lihyah, jenggot. Kan tapi pada yang disebutkan kemarin bahwasanya batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa sampai kepada adzakon, yakni dagu. Iya, sampai kepada dagu. Sehingga di sini para ulama membahas tentang permasalahan ini yang disebutkan beliau di sini, yakni tentang hukum mencuci apa yang terurai, yang panjang dari jenggot, yang melebihi dagu. Ya, apakah wajib dicuci atau tidak? Ya, tentunya sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan tentang wudu-wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di situ tentang mencuci al-lihyah. Ya, sehingga sebagian para ulama menyatakan tidak wajib mencuci apa? Lihyah yang panjang. Ya, misalnya sampai sedada. Ya, tidak wajib dia mencucinya sampai semuanya sampai dada. Yang wajib kata para ulama adalah apa yang terlihat dari dagu sini. Iya, kalau jenggotnya panjang lebat, maka cukup yang terlihat saja. Iya, tidak wajib dia menyela-nyela sampai ke dagunya kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya tipis, dan terlihat dagunya, maka wajib untuk dicuci. Nah, ini yang terkait dengan al-lihyah. Adapun takhlil lihyah juga disebutkan oleh para ulama, yakni tentang apa? Menyela-nyela. Ya, menyela-nyela lihyah dalam wudu. Ya, meskipun dalam pembahasan ya yang disebutkan dalam di sini kitab Ahkamul Wudu di sini yang disebutkan oleh Syekh Zakaria hafizahullah taala, beliau menyebutkan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu. Tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis tapi apa? Dhaif. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela lihyah ketika beliau berwudu, sehingga hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib, wallahu alam bissawab. Sehingga ini batasan wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Adapun apa yang apa namanya terlihat panjang dari lihyah, maka itu wallahu alam tidak wajib dia mencucinya. Karena tentunya diantaranya ada masyakoh, ya berat untuk seorang setiap wudu dia mencuci jenggotnya yang panjang, ya membasahinya, cuci karena membasahi, ya sehingga tidak wajib dia mencuci jenggot yang panjang tersebut. Qala wa aradan, adapun batasan wajah, ya lebarnya adalah madunal udhunain, yakni batasannya sampai ke telinga, ya sampai ke telinga. Qala wal udhunani fil wudu minar ra's fatumsahan. Iya, kemudian yang masuk pada wajah adalah al udhunan, kedua telinga. Iya, kedua telinga. Wal udhunan, apa kata beliau, fil wudu minar ra's, bukan wajah tapi kepala, afwan. Iya, al udhunan masuknya bukan ke wajah tapi kepala. Sehingga apa? Kata beliau fatum sahan. Maka ketika masuk dia pada apa namanya batasan kepala, maka dia diusap. Qala wa laysata minal wajhi fatughsalan. Dan kedua telinga itu bukan termasuk dari wajah yang harus dicuci. Nah, ini yang disebutkan di sini. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya iya, al-udhunan ini kedua telinga itu masuknya pada kepala. Iya, sehingga diusap bersamaan dengan kepala. Dan menurut pendapat yang rajih wallahu alam bahwasanya tidak apa namanya dia mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Iya, mengusap telinga itu dengan air yang dia ambil untuk mengusap kepalanya. Jadi setelah mengusap telinga, setelah mengusap kepala, dia usapkan kepada telinganya. Karena dalam hadis An-Nabi SAW menyatakan yang disahihkan sebagian para ulama apa? Al-udhunani minar ra'si. Ya, dalam hadis yang disahihkan sebagian para ulama kata Rasulullah SAW al-udhunani minar ra'si. Ya, kedua telinga itu termasuk dari ar-ra'as, yakni kepala. Sehingga kewajibannya adalah diusap. Ya, diusap dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian yang berikut kata beliau rahimahullah taala, wa yadkhulu fi ghaslil wajhi al-madmadatu wal istinshaq kama jaa dzalika mubayyanan fi hadis Utsman radhiyallahu anhu wa ghairihi. Iya, kemudian masuk pada mencuci wajah adalah al-madmadah wal istinshaq. Iya, al-madmadah yakni berkumur-kumur, memasukkan hidung ke dalam mulut, kemudian kata para ulama dia berkumur-kumur dengan air tersebut. Iya, dimasukkan dan berkumur-kumur. Iya, kemudian setelah itu dia membuangnya. Berapa? 3 kali. Kemudian yang masuk juga pada wudu tersebut adalah al-istinshaq. Iya, al-istinshaq. Ya, ini dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Ya, dihirup dengan hidung sampai masuk kepada atau nama ke ujung hidung. Ya, dihirup dengan hidungnya. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-madmadah wal istinshaq itu dengan sekali cidukan air. Ya, maksudnya bareng antara kumur-kumur dengan istinshaq. Ya, dan tidak mengambil air yang baru untuk apa namanya istinshaq. Ya, maksudnya dia apa namanya mengambil air untuk berkumur-kumur kemudian mengambil air untuk istinsyak, tidak. Tapi dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada hadis yang sahih. Iya, ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyak, tapi ini hadis yang didhaifkan sebagian para ulama. Iya, sehingga yang rajih wallahu alam bahwasanya al madmadah wal istinsyak, ya berkumur-kumur dan istinsyak, itu dia dengan mengambil air satu kali cidukan untuk dua, berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, kemudian setelahnya atau setelah istinsyak itu baru yang namanya apa? Istinsar, pakai sa. Seperti disebutkan dalam hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Iya, seperti disebutkan dalam hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, kata beliau, summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Iya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian beliau beristinsar. Apa itu istinsar? Ini mengeluarkan air yang dihirup dengan hidung tadi. Iya, kalau menghirup air dengan hidung namanya apa? Istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Namanya istinsar. Nah, ini yang masuk pada al-wajh. Sehingga mencuci wajah yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wujuhakum di sini al-wajh masuk padanya apa? Al-madmadah wal istinsyak. Berkumur-kumur dan beristinsyak dan juga beristinsar. Nah, itu yang pertama. Qala tsani, yang kedua, kata beliau hafizahullah taala, adalah ghuslul yadaini ila al-mirfaqain. Iya, mencuci kedua tangan sampai ke al-mirfaq. Ya, al-mirfaq yakni siku. Iya. Qala wal mirfaqan atau wal mirfaqan, kata beliau, atau sebelumnya, wa dzalika min atrafil asabi' ila nihayatil mirfaqain. Yani yang dimaksud dengan al-yadain itu dari ujung telapak tangan sampai kepada al-mirfaq. Iya, min atrafil asabi', min atrafil ujung di sini sampai ke al-mirfaq, yakni apa namanya, siku. Qala wal mirfaqan dakhilani fil ghusl, dan kedua siku, kata beliau, masuk pada kategori dia harus dicuci. Ya, jadi bukan maksudnya ilal mirfaqa ini batasan saja. Ya, dia tidak masuk untuk dicuci, tapi masuk, kata beliau, bahwasannya al mirfaqain ini masuk pada batasan yang harus dicuci. Kenapa? Karena dalam hadis yang disebutkan oleh para ulama, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencuci tangannya hatta syara'a fil 'udud. Ya, hatta syara'a fil 'udud. Ini menunjukkan kata mereka bahwasannya al-mirfaqan itu masuk dan juga harus dicuci. Ya, harus dicuci. Dan di sini kata beliau rahimahullahu taala, qala wala yakfi fi ghuslil kaffaini fil wudu ghasluhuma qabla bad'il wudu. Ya, dan tidak cukup, kata beliau, ketika dia mencuci kedua tangan, telapak tangan, itu dia mencukupkan dengan apa? Mencucinya sebelum dia berwudu. Ya, mencucinya sebelum dia mulai berwudu. Ya, kenapa? Li'anna dhalika mustahab. Karena hal tersebut, yakni mencuci tangan sebelum wudu, itu hukumnya mustahab. Ya, adapun mencuci tangan yang dari ujung telapak tangan sampai ke al-mirfaq, ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, sehingga dibedakan. Ya, dibedakan antara mencuci tangan sebelum wudu dengan mencuci tangan ketika diperintahkan dari ujung telapak tangan sampai mirfaq. Ya, ini sunnah dan ini yang wajib. Ini yang sunnah dan ini yang wajib. Sehingga ini yang kedua. Ya, dia mencuci tangan sampai ke al-mirfaq. Kemudian kata beliau rahimahullah taala yang berikutnya, qala thalith, yang ketiga adalah mashur ra's. Iya, dia mengusap kepalanya. Iya, di antara rukun wudu yang disebutkan di sini adalah mashu ar-ra's, mengusap kepala. Qala wa yakunu marratan wahidah, dan mengusap kepala itu dia hanya satu kali. Iya, hanya satu kali. Sehingga semua anggota wudu itu dicuci yang sempurnanya 3 kali kecuali apa? Kecuali kepala. Iya, kalau kepala disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya mengusap kepala itu hanya 1 kali. Iya, yakunu marratan wahidah. Qala yabda'u fiha min muqaddim ra'sihi ila muakhirih. Iya, dia mulai mengusap kepalanya dari awal kepala sampai ke belakang. Thumma ya'ud ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian dia apa namanya kembali, iya, maksudnya membalikan tangan yang dia usap tadi kepalanya kepada tempat yang dia mulai mengusap kepala darinya. Ini artinya ketika dia mengusap dari apa namanya dari depan, iya, dia kembali mengusap dari belakang ke depan. Iya, ini yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Iya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma masaha ra'sahu atau bimuqaddami ra'sihi sampai kepada qafah. Iya, qafah bagian akhir kepala. Iya, kemudian setelah itu beliau kembali mengusap sampai ke depan. Dan ini yang disebutkan dalam hadis tadi Abdullah bin Zaid. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala, beliau di sini menyebutkan tentang satu perkara, masalah yang beliau sebutkan, qala mastarsala min sya'ril mar'ati fa innahu la yumsah bal yaktafi bil mashi ila mu'akhir ar-ra's. Iya, kata beliau, yakni tentang masalah hukum rambut wanita yang panjang. Iya, rambut wanita atau laki-laki, kadang laki-laki rambutnya panjang. Iya, panjang, apakah harus diusap sampai ujung rambut tersebut? Kata beliau, fa innahu la yumsah. Iya, tidak perlu diusap sampai ke ujung rambut. Iya, tidak perlu diusap sampai ujung rambut. Yang diusap kata beliau adalah qala bal yuktafa bil mashi ila muakhir ar-ra's. Iya, yang diusap itu hanya dicukupkan dengan mengusap bagian akhir dari kepala. Iya, tidak perlu dia mengusap rambut yang panjang sampai bawah. Iya, dia mengusap hanya bagian apa namanya kepala saja, dari awal sampai ujungnya. Adapun rambut yang panjang, kata beliau hafizahullah ta'ala, tidak perlu diusap. Naam, ini yang beliau sebutkan hafizahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yumsahu ma'aras al-udhunan, kemudian diusap bersama kepala adalah kedua telinga. Dan ini yang dimaksud dengan bahwasannya al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu masuk pada kepala. Ya, ini apa? Diusap. Iya, hukumnya dia diusap, dan dia diusap dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Tidak mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Ini yang disebutkan oleh beliau. Qala Rabi', kemudian yang keempat, kata beliau di antara arkan al-wudu adalah ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Iya, ghusl ar-rijlain ilal ka'bain. Dan di sini tentunya kita harus membedakan apa itu mengusap dan apa itu mencuci. Iya, apa perbedaannya? Diusap dengan dicuci. Siapa Daud? Perbedaannya apa? Diusap dan dicuci. Kalau diusap gimana? Iya, gimana caranya kalau mengusap? Hah? Misalnya mengusap apa namanya khuf. Kalau mengusap gimana berarti? Dia harus, kalau mengusap dia apa? Hanya membasahi apa? Tangannya, ya kan? Membasahi tangannya, kemudian setelah itu apa? Diusap. Kalau cuci, kalau cuci gimana? Hah? Apa? Cuci gimana kalau cuci? Harus basah. Nah, siapa yang tahu perbedaannya? Apa Zul? Perbedaannya apa? Kalau cuci gimana? Tadi kalau usap dia membasahi tangannya, kalau dicuci? Kalau cuci ya gimana? Hah? Kalau dicuci harus, harus apa? Iya, kalau dicuci itu harus mengalirkan air pada bagian yang dicuci, ya kan? Bedanya gitu. Kalau diusap hanya cukup dia membasahi tangannya, kemudian mengusap dengan tangan yang basah tersebut bagian yang diusap. Ya seperti kepala. Cukup dia membasahi tangannya kemudian diusap ke kepala dan telinga. Adapun dicuci, ya berarti dia harus mengalirkan air. Ya, contohnya air ini, dia harus alirkan ke bagian yang dicuci. Ya, tidak cukup misalnya kalau dicuci itu dia ngambil air, apa namanya, basahi tangannya kemudian diusap. Ya, ini namanya bukan cuci. Ya, namanya bukan cuci kalau dia membasahi tangan kemudian diusap. Namanya diusap, ini namanya diusap. Kalau mencuci berarti harus apa? Air ini diguyurkan ke bagian yang harus dikenakan air. Itu namanya cuci, wallahu a'lam. Itu perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga ketika mengusap khuf, ya contohnya mengusap khuf, itu dia tidak harus dia membasahi apa? Khufnya dengan air, dituangkan airnya. Tidak. Tapi cukup dengan dia membasahi tangan dan mengusapkan kepada khuf tangan yang basah tersebut. Nah. Kemudian yang berikutnya akan disebutkan hafizahullah taala qala wal ka'ban dakhilan fil ghusl. Iya. Kemarin kita sebutkan al-ka'bain. Al-ka'b itu kita katakan apa? Mata kaki. Iya. Al-ka'ban itu adalah apa namanya? Mata kaki yang pada setiap kaki itu ada dua. Iya, setiap kaki itu ada dua. Dan menyelisihi di sini kaum muslimin dan ahlu sunnah, siapa? Orang-orang siapa kemarin Bukhari? Orang Syiah. Ya, orang Syiah mereka mengatakan al-Ka'ab adalah tumit, kata mereka. Iya, Ka'ab kata mereka adalah daging yang tumbuh di telapak kaki. Iya, kata mereka tumit, Ka'ab itu adalah tumit. Sehingga mereka hanya mencuci atau bahkan mengusap, ya. Mencuci apa mengusap sampai apa namanya? Telapak kaki saja. Iya, tidak mengusap sampai mata kaki. Dan ini diantara penyimpangan Syiah Rafidhah dalam masalah wudu. Ya, dalam masalah wudu saja ada beberapa penyimpangan. Ya, di antaranya masalah apa namanya? Kaki. Ya, kalau kaki mereka tidak mencuci, mengusap mereka. Iya, cuci apa kaki mereka hanya mengusapnya. Ini di antara penyelisihan Syiah Rafidhah. Kemudian dalam masalah apa? Khuf. Ya kan? Mengusap khuf, mereka mengusap atau enggak? Mengusap enggak? Hah? Iya, mereka tidak mengusap. Iya, mereka tidak mengusap khuf. Karena apa? Apa namanya? Padahal yang meriwayatkan tentang masalah mashu al-khufain di antaranya siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Ini yang menunjukkan kata para ulama bahwasanya Syiah Rafidhah, iya, agama mereka bangun di atas al-hawa. Iya, di atas hawa nafsu. Padahal siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu yang meriwayatkan tentang masalah al-mashu 'ala al-khuffain. Syahid di sini bahwasanya kata beliau al-ka'ban yang dimaksud di sini adalah apa namanya? Al-'azmain an-nati'ain fi dhahril qadam. Iya. Afan, bukan al-'azmain fi dhahril qadam. Tapi apa? Tulang yang tumbuh pada pergelangan kaki, batas pergelangan kaki. Ya, bukan kata beliau al-'azmaini an-nati'ain fi dhahril qadam. Ya, dhahr ini punggung. Kaki ini bukan yang dimaksud dengan al-ka'bain adalah tumit. Ya, kama yaz'umuhu ba'du firaqil dhalal. Ya, seperti yang disangka oleh sebagian firaq ad-dhalal kata beliau, yakni Syiah Rafidhah. Iya, sehingga yang dimaksud dengan al-ka'ab adalah kedua mata kaki. Sehingga kata beliau fi kulli rijlin ka'ab, ka'ban. Pada setiap kaki itu ada dua mata kakinya. Iya, kalau tumit setiap kaki ada berapa tumitnya? Satu. Satu atau dua? Satu. Iya, kalau tumit setiap tumit ada setiap kaki ada satu tumit. Tapi kalau dikatakan ka'ab mata kaki, maka setiap kaki itu ada dua mata kakinya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Dicuci kaki sampai kepada batasan tersebut. Qala Yang berikutnya kata beliau, al-khamis yang kelima adalah at-tartib. Iya, yang kelima diantara furudul wudu, yakni arkanul wudu adalah at-tartib. Qala fayajibu ghaslu a'dha'il wudu 'ala at-tartib alladhi ja'a fil ayah wa ja'a fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ih, fala yajuz an yuqaddima ghaslal yadayn 'ala ghaslil wajh. Iya, yang kelima diantara furud al-wudu kata beliau adalah at-tartib. Apa itu tertib? Kata beliau, wajib mencuci anggota wudu sesuai dengan urutan yang disebut dalam ayat. Iya, yang disebutkan dalam ayat dan juga disebutkan pada wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, jadi berurutan ketika mencuci anggota wudu at-tartib. Dan sebagian menyatakan wajib dan sebagian menyatakan hukumnya hanya mustahab. Tapi tentunya iya, apa namanya, pendapat yang menyatakan wajib wallahu a'lam itu kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sela-sela anggota wudu yang dicuci, Allah menyebutkan anggota wudu yang diusap. Ya kan? Allah sebutkan pertama anggota wudu yang dicuci. Kemudian di sela-sela itu Allah sebutkan anggota wudu yang diusap apa? Kepala. Iya, Allah sebutkan kepala. Iya, kemudian setelahnya Allah sebutkan apa? Anggota wudu yang dicuci lagi, wa arjulikum atau wa arjulakum. Iya, ini menunjukkan wallahu alam, kata sebagian para ulama bahwasanya at-tartib itu hukumnya wajib, sehingga harus dia berurutan sesuai dengan ayat dan sesuai dengan perbuatan an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis yang beliau sebutkan, iya, Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan dalam matannya, kata beliau membawakan hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allahu bih, ini perintah. Iya, ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala, iya, wal hadis kata beliau bilafdil amr ja'a fi sunan An-Nasa'i. Fi sunan An-Nasa'i. Iya, wa huwa fi Muslim bilafdil khabar. Iya, hadis ini dalam lafaz Muslim itu dengan lafaz khabar. Apa itu khabar? Yani dengan lafaz abda'u bima bada Allahu bih. Dan ini ketika apa? Ketika haji. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji beliau mengatakan abda'u bima bada Allah bih, ketika ingin tawaf sa'i di Safa Marwah. Iya, beliau memulai sa'inya dari Safa. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna Safa wal Marwah. Allah sebutkan yang pertama siapa? Apa? Safa. Safa. Inna Safa wal Marwah. Allah sebutkan yang pertama apa? Safa. Sehingga beliau pun mulai sa'inya dari Safa. Dan beliau menjadikan dalil ini pada al-wudu. Iya, akan tapi tentunya sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya apa namanya tertib itu wajib adalah tadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, iya, dalam sela-sela anggota wudu yang dicuci apa yang diusap, yakni kepala. Iya, kalau tentunya tidak wajib at-tartib, Allah akan menyebutkan pertama yang dicuci dulu kemudian yang diusap. Ini sebagian yang apa namanya berpendapat wajibnya tertibullahu alam. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam yang beliau sebutkan di sini adalah al-mualah. Iya, al-mualah yakni kata beliau wa huwa an yuwali bainal a'dha fil ghusli fala yaghsilu ba'daha thumma yanshaghilu anil istimrar fil wudu. Iya, al-mualah artinya dia mencuci anggota wudu dengan apida ada jeda waktu. Iya, dia langsung mencuci yang setelahnya. Setelah selesai mencuci anggota wudu yang satu, kemudian dia langsung mencuci yang setelahnya. Dan tidak menyibukkan diri, kata beliau, dari perkara tersebut dengan perkara yang lain. Dan disebutkan oleh para ulama, iya, diantaranya, iya, yang disebutkan Syekh Zakaria hafizahullah ta'ala, fatwa Syekh Muqbil hafizahullah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya al-mualah itu wallahu alam hukumnya mustahab. Iya, hukumnya mustahab. Dan di sini beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan wajibnya al-mualah adalah hadis yang disebutkan dalam matan, yakni seorang yang ketika berwudu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakinya masih terdapat bagian yang tidak tersentuh air. Pada kakinya ada bagian yang tidak tersentuh air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak wajib kata mereka al-mualah, niscaya Nabi SAW hanya memerintahkan untuk mencuci bagian yang tidak terkena air. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya meskipun di sana ada khilaf, ya tentunya yang ihtiyat tentunya bagi seseorang adalah untuk dia berwudu dengan cara al-muwalah, yakni dia mencuci anggota wudu yang satu kemudian yang setelahnya tanpa dia menyelinginya, menjedanya dengan sesuatu yang menyibukkan dari al-wudu. Kecuali tentunya kalau sesuatu yang hanya sebentar, ya misalnya membukakan pintu, iya yang beliau sebutkan di sini, atau sesuatu yang sifatnya urgen, misalnya sedang wudu ada telepon penting atau yang apa, dia angkat kemudian setelah itu dia tutup, dia ulangi lagi, dia melanjutkan wudunya itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.